Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih dalam kaidah yang keempat yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manzumah qawaid fiqhiyah sampai pada bait, masih pada bait yang ke-13, yaitu fa in tazaham 'adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Jika maslahat itu berbenturan, maka yang didahulukan adalah yang terbesar maslahatnya. Setelah kita bahas kaidah ini pada pertemuan sebelumnya, kemudian kita akan baca melanjutkan syarah Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam syarah beliau pada kaidah ini. Bisa antum lihat di halaman 67. Jadi bagian yang atas itu syarahnya Syekh. Adapun yang di bawah garis merah itu catatan kaki. Ini syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin memberi catatan terhadap syarah Syekh Sa'di. Jadi kita akan membaca syarah Syekh Sa'di di sini. Dan bisa antum lihat biasanya di setiap halaman itu ada garis merahnya. Yang di bawah garis merah itu syarah dari Syekh Al-Utsaimin. Yang di atasnya itu adalah syarah dari Syekh Abdurrahman An-Nasir bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wal asbabu al-mujibatu litafdili kathirah. والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة. Jadi sebelum kita membahas permasalahan ini, kita harus tahu atau sebelum itu halaman 65 di dua baris terakhir bawah di halaman 65. Di dua baris yang terakhir. Qala walakin ha huna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu. Akan tapi di sini terdapat suatu permasalahan yang harus diperhatikan. Dan setelah beliau menjelaskan kaidah perbenturan maslahat-maslahat bahwa dikedepankan maslahat yang lebih utama daripada yang di bawahnya, maka beliau menjelaskan di sini terdapat suatu permasalahan, sebuah permasalahan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu annahu qad ya'ridu lil 'amali al mafdhuli min al 'awarid. Terkadang amalan yang mafdhul, apa itu amalan yang mafdhul? Amalan yang kurang keutamaannya. Jadi ada amalan yang fadil, ada amalan yang mafdhul. Amalan yang fadil, amalan fadil itu amalan yang lebih utama. Mafdhul kurang utama. Jadi jika berbenturan, asalnya kita mengambil yang mana? Yang lebih utama, yaitu yang fadil. Fadil lebih utama. Mafdhul kurang utama. Ini namanya amalan utama, tapi ada tingkat-tingkatannya. Ada derajatnya masing-masing. Ada yang lebih utama dan ada yang kurang utama. Terkadang, setelah kita mengetahui bahwa kita ketika menghadapi maslahat yang berbenturan, maka kita memilih yang lebih utama dari yang kurang utama. Ini asalnya, naam. Ini asalnya. Tetapi, terkadang, dalam amalan yang kurang keutamaannya, itu terdapat beberapa sebab. Terdapat beberapa sebab. Ma yakunu bihi afdalu minal fadil, yang membuatnya lebih utama daripada yang lebih utama, daripada yang fadil tadi. Jadi terkadang amalan yang kurang keutamaannya itu menjadi lebih utama daripada amalan yang asalnya dia lebih utama. Bisa dipahami ya? Ada amalan yang fadil, ada amalan yang mafdul. Amalan fadil itu yang lebih utama, mafdul kurang utama. Terkadang amalan yang mafdul kurang keutamaannya itu bisa lebih utama daripada amalan yang fadil. Amalan yang fadil asalnya. Apa sebabnya? Bisa babi iqtiranihi bima yujibu tafdil. Dikarenakan ada sesuatu, ada suatu hal yang menyertai amalan yang kurang utama tersebut, amalan yang mafdul tersebut. Ada suatu hal yang menyertai amalan yang mafdul yang membuatnya lebih utama. Jadi pada amalan yang mafdul ada sesuatu yang menyertainya, yang membuat dia lebih utama daripada amalan yang asalnya lebih utama. Bisa dipahami? Kemudian di sini Syekh menyebutkan beberapa contoh dan akan menjelaskan lagi supaya lebih bisa dipahami bahwa di sana ada beberapa sebab yang menjadikan amalan yang mafdul itu lebih utama daripada amalan yang fadil. Ada beberapa sebab yang menjadikan amalan yang kurang keutamaannya lebih utama daripada amalan yang asalnya lebih banyak keutamaannya. Dan sebab kata beliau, wal asbabul mujibatu litafdili kathirah. Kemudian beliau melanjutkan pada halaman 67. Wal asbab al mujibah, dan sebab-sebab yang membuat amalan yang kurang utama itu menjadi lebih utama itu banyak. Ada banyak sebabnya. Beliau di sini akan menyebutkan kurang lebih 3 sebab atau lebih. Sebab yang pertama, ayyakunal amalul mafdulu ma'muran bihi. Amalan yang mafdul itu diperintahkan untuk dikerjakan bi khususi hadzal mautin. Terkhusus pada tempat dan waktu tertentu. Jadi amalan yang mafdul yang kurang keutamaannya itu diperintahkan untuk dikerjakan pada tempat dan waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Di sini akan beliau jelaskan. Contohnya membaca Al-Quran dengan zikir. Zikir yang paling utama adalah secara mutlak, secara itlak, zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Dan zikir-zikir yang lain itu di bawah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini asalnya. Tetapi di sana ada amalan-amalan zikir yang jika dibandingkan kedudukannya dengan membaca Al-Quran tentu lebih di bawah kedudukan derajat tingkatan membaca Al-Quran. Ini kurang utama daripada membaca Al-Quran, masih utama membaca Al-Quran. Tetapi zikir itu disyariatkan di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Seperti kal adzkari fi shalah wa intiqalatiha. Seperti zikir-zikir yang disyariatkan dalam salat dan di saat perpindahan salat. Jadi dalam salat kita disyariatkan untuk berzikir di setiap ruku, sujud, berzikir ketika bertakbir, berzikir, berpindah dari pergerakan salat menuju pergerakan yang berikutnya, itu terdapat zikir-zikir yang disyariatkan padanya. Demikian juga wal adzkari ba'daha, demikian pula zikir-zikir yang disyariatkan setelah salat. Wal adzkari al muwaddafati fi awqatiha, dan zikir-zikir yang lain yang disyariatkan untuk dikerjakan pada waktu-waktunya. Zikir-zikir tersebut takunu afdala minal qira'ah fi hadhil mautin. Zikir-zikir tersebut menjadi lebih utama daripada membaca Al-Quran pada tempat-tempatnya masing-masing. Jadi zikir-zikir itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di tempat yang disyariatkannya. Ma'annal qira'ata afdalu minal zikir. Padahal asalnya membaca Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Tetapi dalam beberapa tempat yang disyariatkan padanya zikir-zikir tertentu dan khusus, maka itu dalam tempat-tempat tersebut Al-Quran menjadi di bawah kedudukan zikir. Jadi setelah selesai sholat, jika seorang mengatakan saya tidak berzikir, lebih baik membaca Al-Quran, salah. Dia berhujjah bahwa dia lebih utama membaca Al-Quran daripada zikir. Maka di sini salah. Dikarenakan zikir yang disyariatkan pada waktu-waktunya itu lebih utama daripada dia membaca Al-Quran. Nah, walaupun asal membaca Al-Quran lebih utama daripada seluruh zikir yang lain. Zikir sebelum tidur, zikir ketika masuk kamar mandi, dan seterusnya di tempat-tempatnya masing-masing. Ini sebab yang pertama. Jadi pada amalan yang kurang utama itu dianjurkan untuk dikerjakan di tempat dan waktunya masing-masing, maka itu bisa saja menjadi lebih utama daripada yang asalnya paling utama. Sebab yang berikutnya, wa minal asbabil mujibati litafdil. Dan di antara sebab yang menjadikan amalan yang kurang utama menjadi lebih utama, ayyakuna al-amalul mafdhulu mustamilan ala maslahah la takunu fil fadhili. Dalam amalan yang mafdhul, dalam amalan yang kurang keutamaannya itu mustamilan, terkandung padanya ala maslahah, suatu maslahat, la takunu fil fadhil, yang tidak didapat pada amalan yang lebih utama tadi, yang tidak didapat pada amalan yang fadhil. Jadi amalan yang mafdhul itu mengandung maslahat, ada maslahat yang lebih, yang tidak didapat maslahat ini pada amalan yang asalnya lebih utama, yang fadil. Kahusulit ta'lifi bih, permasalahan itu seperti bisa meraih persatuan dengannya, au naf'in muta'addin, atau dalam amalan yang mafdhul ini terdapat maslahat yang meluas, tidak khusus untuk dirinya tapi meluas kepada orang lain. La yahsulu fil fadil, dan maslahat-maslahat ini tidak bisa didapat di amalan yang fadil, amalan yang asalnya lebih utama. Maka amalan yang kurang utama menjadi lebih utama jika terdapat maslahat yang tidak didapat pada amalan yang fadil tadi. Atau yakunu fil amalil mafdhuli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil. Atau dalam amalan yang mafdhul, dalam amalan yang kurang utama mafdhul, dalam amalan yang mafdhul itu terdapat pencegahan terhadap mafsadah yang dikhawatirkan bisa saja terjadi. Mafsadah tersebut akan terjadi dan dikhawatirkan terjadi jika kita melakukan amalan yang fadil, jika kita melakukan amalan yang fadil. Jadi kita mengamalkan amalan yang mafdhul, berbenturan maslahat amalan yang fadil dan amalan mafdhul. Asalnya kita ambil yang lebih utama, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu amalan yang mafdhul itu bisa lebih utama daripada amalan yang fadil. Di antaranya itu dikarenakan dalam amalan yang mafdhul ini kita bisa menepis dan mencegah mafsadah itu terjadi daripada jika kita melakukan amalan yang fadil terjadi sebuah mafsadah. Contohnya misalnya salat dengan sandal. Salat dengan sandal sunnah lebih utama. Tapi dalam rangka menolak mafsadah, tentunya yang lebih utama menjadi salat tidak memakai sandal. Perbenturan maslahat memakai sandal dalam salat atau tidak memakai sandal, terlebih di masjid-masjid umum. Naam, yang utama Rasulullah SAW salat dengan sandal. Tetapi dalam amalan ini terdapat mafsadah, jika kita melakukan dikhawatirkan timbul mafsadah, maka kita berpindah kepada amalan yang kurang utama dalam rangka mencegah mafsadah tersebut, itu lebih utama. Contoh yang lain, misalnya salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan kesepakatan para ulama, dan mereka bersisih apakah wajib atau tidak jamaah itu. Namun yang rajih adalah wajib. Kesimpulannya, salat jamaah itu fadil, lebih utama daripada salat sendirian sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tetapi jika seorang misalnya dia berangkat ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, dia melihat di jalan kejadian kecelakaan dan butuh bantuan seorang muslim yang sedang tertimpa musibah terjadi di hadapan dia, dia harus segera menolong atau dia mengedepankan salat jamaah. Kalau dia menolong orang ini dari kematiannya, dari bahaya yang akan dia hadapi, maka dia akan terlewat dari salat jamaah. Maka di sini terdapat dua maslahah, antara maslahah salat jamaah dengan maslahah menyelamatkan jiwa seorang muslim. Maka kita katakan di sini dia harus membantu dan menolong nyawa saudaranya tersebut daripada dia harus salat jamaah, karena sekarang berubah amalan yang asalnya fadil dikarenakan ada sebab dalam rangka mencegah mafsadah terjadi, dia menjadi amalan yang mafdul. Sekarang yang lebih utama bahkan wajib bagi dia untuk menolong saudaranya tersebut walaupun dia akan terlewat dari salat jamaah, karena jika dia lebih memilih salat jamaah akan menyebabkan nyawa itu melayang. Dan bisa antum kiaskan dalam contoh-contoh yang lain. Demikian juga misalnya dalam puasa, seorang berpuasa, puasa lebih utama daripada tidak berpuasa. Tapi saat dia berpuasa melihat ada orang yang tenggelam, butuh dibantu, butuh untuk dibantu dan membantunya, dia itu harus dia berbuka. Dikarenakan misalnya jauh atau dia harus menelan air, maka dia di sini harus membantu orang tersebut walaupun dia akan berbuka. Dikarenakan amalan ini menjadi amalan yang mafdhul, yang kurang, amalan yang asalnya fadil dan amalan yang asalnya mafdhul itu bisa berubah menjadi yang fadil kurang utama dan yang mafdhul menjadi lebih utama disebabkan mencegah mafsadah tadi. Lalu terdapat maslahah yang lebih yang tidak didapat pada amalan yang fadil tadi. Baik, kemudian sebab yang berikutnya pada halaman 68. Wa min al-asbabil mujibati lit-tafdhil, dan di antara sebab-sebab yang menjadikan amalan yang mafdhul itu menjadi lebih utama adalah ay yakuna al-amalul mafdhul azyada maslahatin lil qalbi min al-fadhil. Ay yakuna al-amalul mafdhul, yaitu amalan yang mafdhul azyad, lebih banyak maslahatnya lil qalb, untuk hati, daripada amalan yang fadil. Amalan yang mafdhul itu lebih banyak maslahatnya untuk hati dia daripada amalan yang fadil. Sehingga para ulama mengatakan amalan-amalan itu harus yuqaddim ma huwa aslah lil qalb. Didahulukan, lebih dahulukan amalan yang bisa, yang lebih bermaslahat untuk hatinya, yang lebih bermaslahat untuk hati dia. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang amalan-amalan, kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah lamma su'ila an ba'dil amal, ketika beliau ditanya tentang beberapa amalan mana yang lebih utama, kata beliau undzur ila ma huwa aslahu liqalbik, lihatlah mana amalan yang lebih bermaslahat untuk hatimu, maka lakukanlah, fa'alhu, maka kerjakanlah amalan yang lebih bermaslahat untuk hatimu tersebut. Misalnya dalam amalan yang fadil dan amalan mafdhul, dia hatinya itu lebih tentram dan lebih bermanfaat jika dia mengamalkan amalan yang mafdhul daripada jika dia mengamalkan amalan yang fadhil. Maka untuk dia berarti amalan yang mafdhul itu lebih utama daripada amalan yang fadhil. Contohnya misalnya salat witir atau salat malam. Misalnya seorang dia memiliki waktu setengah jam untuk sholat malam, sholat witir. Apakah dia sholat berapa, 5 rakaat atau 7 rakaat untuk apakah dia sholat 7 rakaat dengan memendekkan bacaan dan memendekkan sholatnya sehingga dia lebih dapat lebih banyak rakaatnya, atau dia hanya sholat 3 rakaat dan dia memanjangkan bacaannya? Nah, kata Imam Ahmad, lihat yang lebih manfaat untuk hati kita. Jika dalam sholat yang 3 rakaat kita lebih khusyuk, kita lebih tenang untuk hati kita, bisa lebih mentadabburi dan kita lebih mendapat maslahat untuk hati kita, lebih bermanfaat untuk hati kita daripada yang banyak jumlahnya. Tentunya yang banyak jumlahnya lebih utama, asalnya demikian, asalnya yang banyak jumlahnya lebih utama. Tetapi jika hati dia lebih bermanfaat melakukan yang sedikit tetapi dia panjangkan, maka ini bagi dia lebih utama daripada dia harus melakukan yang 7 rakaat tadi. Demikian juga misalnya sebelum salat wajib, setelah adzan, bainal adzan wal iqamah, menunggu antara adzan dan iqamah, dia membaca Al-Qur'an atau berdoa. Maka di sini lihat mana yang lebih utama untuk hati kita, mana yang lebih bermanfaat untuk hati kita. Jika membaca Al-Qur'an kita akan mengantarkan kita untuk semakin khusyuk dalam salat atau tidak. Lihat yang lebih bermanfaat, yang lebih bermaslahat, maka lakukanlah yang lebih bermaslahat tersebut, mana yang membuat dia lebih khusyuk dalam amalannya. Maka ini juga diantara sebab yang menjadikan amalan itu lebih utama daripada yang asalnya lebih yang fadil. قال فهذه الأسباب تصير العمل المفضول تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل. Maka sebab-sebab ini menjadikan amalan-amalan yang kurang utama asalnya yang mafdhul menjadi lebih utama daripada yang fadil. Bisababi iqtiraniha, dikarenakan iqtiraniha, ada beberapa hal yang mengiringinya, biha, dengannya. Bisa dikarenakan ada beberapa hal yang mengiringinya. Maka amalan yang mafdhul terkadang terdapat padanya hal-hal yang menjadikannya lebih utama daripada amalan yang fadil. Sebaliknya, amalan yang fadil terkadang didapati padanya beberapa hal yang menjadikannya kurang utama daripada amalan yang mafdhul asalnya. Dan ini perlu untuk diperhatikan. Bagaimana kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang kelima. Nomor 14, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Wadidduhu tazahumul mafasid, dan sebaliknya, lawannya. Jadi yang pertama tadi, fa in tazahama, pada kaidah yang sebelumnya beliau menyebutkan jika berbenturan maslahat-maslahat, maka didahulukan yang lebih utama maslahatnya. Demikian sebaliknya, wadidduhu, demikian sebaliknya. Jika berbenturan mafsadat-mafsadat, maka irtakabul adna minal mafasidi, dikerjakan, maka kita memilih dan kita mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Jika berbenturan antara mafsadah dengan mafsadah yang lain, kita memilih mana mafsadah yang lebih ringan. Sebagaimana jika berbenturan maslahat dengan maslahat, kita memilih maslahat yang lebih utama. Maka sebaliknya, jika berbenturan mafsadah dengan mafsadah, maka kita memilih yang lebih ringan mafsadahnya. Nah, mafsadah itu bertingkat-tingkat. Mafsadah kejelekan, dharar, itu bertingkat-tingkat. Mafsadah yang terbesar apa? Syirik. Kemudian al-bid'ah. Kemudian al-kabair. Kemudian terus menerus di atas shagair. Kemudian berbuat as-shagair. Itu tingkatan-tingkatan mafsadah. Terbesar adalah perbuatan syirik. Di bawah itu bid'ah. Di bawah itu dosa-dosa besar. Di bawahnya lagi terus menerus di atas dosa kecil. Di bawahnya lagi perbuatan dosa kecil. Apa dalil yang menunjukkan bahwa mafsadah itu bertingkat-tingkat? Banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya itu firman Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik akbar, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang duna, yang di bawah, menunjukkan ada tingkatannya. Mengampuni yang di bawah dosa syirik liman yasha, bagi yang Dia kehendaki. Dan juga firman Allah yang lain yang menunjukkan bahwa bertingkat-tingkat yang namanya adz-dzunub wal mafasid in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di sini Allah mengatakan dosa-dosa besar, menunjukkan bahwa di sana ada dosa-dosa yang lawannya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan ampunkan dosa-dosa kalian. Sayyi'atikum, apa yang dimaksud sayyi'atikum di sini? Ini as-shagha'ir. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar al-kaba'ir, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami ampunkan dosa-dosa kalian. Ini dosa-dosa di bawah dosa-dosa besar tersebut. Dan juga hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritakan untuk kalian akbarul kabair, tentang dosa yang terbesar? Qulna bala, tentu ya Rasul. Maka beliau mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan uququl walidain, berhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur, kemudian juga ucapan dusta dan persaksian dusta. Dan beliau terus mengulanginya. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya, ayu dzambi a'zamu 'indallah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan. Kamu diciptakan oleh Allah. Rabbmu adalah Allah yang mengatur dan mengurusmu, adalah Allah yang beri rezekimu. Allah sebagai Rabbmu, tetapi kamu menyekutukannya dengan yang lain. Ini tentunya yang terbesar. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Inna hadzal 'adzim, ini sungguh sangat besar. Thumma ay, kemudian apa? Thumma, berurutan di bawahnya. Kemudian apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, An taqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Ini takut fakir, takut miskin. Thumma qala ay, thumma ay. Qala thumma ay. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, apalagi ya Rasul? Qala an tuzani bihalilati jarik. Kau berzina dengan halilah, dengan istri tetanggamu, dengan keluarga tetanggamu sendiri. Ini yang terbesar. Asyirik, naam. Kita ketahui bahwa syirik merupakan dosa yang terbesar. Kemudian yang berikutnya, di sini Rasul menyebutkan dalam hadis, antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak, membunuh anak karena takut makan bersama kita. Juga diberi tanbih, ada sebuah tanbih disebutkan oleh para ulama bahwa membatasi anak, membatasi keturunan, tanzimun nasl, bahasa Arabnya adalah tanzimun nasl, membatasi keturunan karena takut fakir, karena takut miskin, ini juga termasuk dalam hadis ini. Membatasi keturunan karena takut fakir, ini termasuk dalam hadis ini. Membunuh anak karena takut miskin, karena takut tidak bisa memberi makan, takut hartanya berkurang. Kata para ulama, tanzimun nasl khaufan minal faqr, hada min hada, ini termasuk dalam hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam azl, atau azl, mengeluarkan mani di luar, Nabi mengatakan bahwa azl itu wa'dul khafi, pembunuhan yang kecil. Maka merencanakan membatasi keturunan karena takut fakir, ini termasuk dosa besar yang diancam oleh Rasulullah SAW, atau yang dianggap sebagai dosa besar oleh Rasulullah SAW. Ini asalnya. Tetapi jika dia membatasi keturunan karena maslahat, misalnya sudah maslahat si ibu sudah lelah, sudah tidak kuat atau sakit, atau maslahat-maslahat yang lain, maka asalnya makruh. Tetapi jika ada maslahat, maka tidak mengapa seorang membatasi keturunan. Tetapi asalnya tidak boleh. Jika tidak ada maslahat, maka harus lebih. Dan ini, dan apa yang menyebar sekarang yaitu menyelisih syariat. Membatasi keturunan itu menyelisih syariat. Karena Rasulullah mengatakan, antaqtula waladak, membunuh anak sendiri karena takut makan itu termasuk dosa besar. Maka demikian pula membatasi keturunan, maka dia telah melakukan pembunuhan yang kecil. Jika sebabnya apa? Takut miskin. Jika sebabnya takut miskin, menunjukkan bahwa dia kurang tawakal kepada Allah, dan dia tidak memiliki keyakinan tentang takdir yang telah Allah tetapkan tentang rezeki masing-masing. Lain kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.